yang harumnya semerbak melebihi kewangian bunga-bunga. Sang Maha Sempurna, ucap puji utusmu, ku sebut namamu dalam rangka penuh damba, ku pinta saktimu yang hebat, ku pinta kuatmu yang dahsyat, yang terwujud dalam badai, dalam kebaran api, dalam arutan banjir, dalam buruknya petir. Come on!